asam lambung naik, ini solusinya. Baik teman-teman, ini adalah resep yang insya Allah bisa sembuh dengan racikan minuman ini. Kalian cukup siapkan kayu manis, jahe yang sudah dikeprek, ketumbar yang sudah dibersihkan, madu dan air panas. Bagaimana cara membuatnya? Simak video berikut. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Jangan lupa tonton video tips yang lainnya juga ya.